مالك والحسن البصري ومالك إلى وجوبه كما في البجرمي على خطيب إمام أبو هريرة dan juga Imam Hasan Basri dan Imam Malik, termasuk mazhabnya Imam Malik, mereka berpendapat bahwasanya mandi di waktu sholat Jumat hukumnya wajib, dan disebutkan dalam kitab Bujairimi Alal Khatib wa huwa qaulun li Syafi'i, dan itu adalah pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi di sini menyebutkan salah satu daripada sunnah yang kuat, sunnah yang muakkad, sunnah yang makruh terkuha, sunnah yang makruh kalau ditinggal, yaitu mandi. Sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya di situ ada mandi-mandi yang sunnah, dan disebutkan kalau tidak salah ada 17 dalam kitab Abi Suja atau Fathul Qarib, dan dalam kitab-kitab yang lain yang lebih besar disebutkan lebih banyak daripada itu, termasuk mandi yang sunnah, mandi ketika istisqa, mandi ketika khusuf, mandi ketika khusuf Idul Adha wa Idul Fit wa Idul Fitri, mandi juga ketika haji, di Arafah sunnah mandi, di Muzdalifah sunnah mandi, ketika masuk Mekah sunnah juga mandi, dalam pendapat juga ketika masuk Madinah juga disunahkan mandi. Begitu juga sunnah mandi ya seseorang yang habis cukur rambut, sunnah mandi juga bagi seseorang yang masuk Islam ya, termasuk sunnah mandi bagi orang yang masuk Islam jika tidak ada yang mewajibkan mandi di saat dia masih kafir. Kalau orang kafir masuk Islam tapi di waktu kafirnya dia pernah junub, wanita pernah haid, pernah melahirkan, berarti ketika masuk Islam mandinya hukumnya wajib. Kalau tidak ada, maka hukum mandinya adalah sunnah. Begitu juga mandi ketika habis siuman daripada pingsannya, apalagi habis sembuh daripada gilanya, ya itu disunahkan untuk mandi. Ya, fi makna termasuk mungkin yang kemasukan jin, disunahkan kalau sadar untuk mandi. Ya, ini sunah-sunah mandi, dan jami'ul aghsal al-masnunah yusannu qada'uha inda Ibn Hajar. Menurut Ibn Hajar semua mandi yang sunnah, idza fatat, jika terlewatkan, yusan qada'uha, maka disunahkan untuk diqada'nya. Jadi mungkin pernah kalian punya atau meninggalkan mandi, padahal mandi ketika itu hukumnya sunnah, tapi kalian tidak mengamalkannya. Pernah apa enggak? Nah, mandi apa? Mandi hari raya mungkin tidak ya. Masing-masing mandi, mandi Jumat tidak sunnah, karena mandi Jumat sunnah bagi yang mau melaksanakan sholat Jumat. Jadi mandi apa? Hah? Khusuf-khusuf kalian tidak pernah sholat. Terawih mungkin ya. Kullu lailah fi Ramadan, disunahkan setiap malam bulan Ramadan, setiap malamnya untuk mandi. Jadi sehingga melaksanakan ibadah, khususnya sholat terawih dengan keadaan segar dan harum, bersih, tidak berbau. Ya, ini sunnah. Mungkin kalian juga tidak mandi ya. Tidak mandi Ramadan. Tapi mandinya tidak niat sun. Kalau mandinya tidak niat sunnah ya sama aja, tidak dapat pahala. Jadi kalian dapat pahala kalau mandinya niatkan sunnah dan di malam hari. Jadi kalau kalian di waktu Ramadan satu malam, dua malam tidak mandi di malam hari, sunnah di qada. Misalnya kalian di sini mandi biasa, daripada mandi biasa niatkan qada untuk mengqada mandi sunnah yang terlewatkan. Ramadan mungkin kalian banyak kan. Padahal sebenarnya Ramadan itu enak kalau malam hari man, habis kita makan malam, habis buka ya, di situ segar kan untuk mandi. Kalau siang hari, sore hari, hukumnya tidak dianjurkan untuk mandi. Karena apa? Karena dikhawatirkan nantinya ada air yang masuk. Tapi kalau di waktu Ramadan, maka dianjurkan untuk mandi biar segar dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, khususnya sholat tarawih. Karena orang mandi ini yaruddun nasyat, orang yang mandi mengembalikan semangat untuk beraktivitas, untuk melakukan atau belajar. Bahkan sebagian ulama mengatakan yusamul husul li kulli majma' khair. Jadi mandi itu bukan hanya yang disebutkan aja yang sunnah, mandi Jumat, mandi hari raya, tidak sebatas yang disebutkan aja. Ya, sunnah mandi setiap perkumpulan yang baik. Kalian mau hadir ta'lim, sunnah mandi. Mau hadir maulid, sunnah mandi. Mau hadir majlis zikir, hall, dan seterusnya. Yang penting ada kumpulan yang baik, sunnah mandi. Ya, mau ke diskotik, tidak sunnah mandi. Karena apa? Bukan khair, majma' khair. Ini perkumpulan yang baik. Kalau diskotik sebaliknya, enakan lebih baik bau-bau ke sana. Jadi biar mengganggu yang, karena di sini tujuannya adalah biar tidak mengganggu yang lain, kan kumpul bersama orang lain. Kalau kita satu minggu tidak mandi kan, lumayan juga kan kumpul dengan orang lain. Ya minimal ya yang dekat-dekat, yang nempel-nempel pasti akan terganggu dengan bau badan yang diciumnya, minimal terganggu sudah. Kalau satu minggu apalagi itu. Nah, oleh karena itu, ya di sini ketika mau sholat Jumat, mau kumpul dengan orang banyak, mau kumpul dengan orang lain, maka dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Bahkan tadi disebutkan sebagian ulama yang mewajibkannya, Imam Hasan Basri termasuk Imam Malik, Sahibul Madhab, mewajibkan mandi di waktu sholat Jumat. Jadi artinya di sini betul-betul sunnah mandi di ketika sholat Jumat, sunnahnya sunnah muakkadah, dikuatkan sunnahnya, bukan sunnah biasa. Dan yukrah tarkuha, maka hukumnya makruh untuk ditinggalkan. Sebagian salaf bahkan mandi setiap mau sholat lima waktu, mau sholat maghrib mandi, mau sholat isya mandi, mau sholat subuh mandi. Kenapa? Liyaruddun nasyat, yaitu tadi biar sholatnya dengan semangat. Tapi tidak disunnahkan untuk mandi setiap sholat lima waktu, karena atas agama tidak ingin agama memberatkan kepada umatnya. Kalau disunahkan mandi setiap waktu, mungkin nantinya umatnya akan berat melaksanakannya untuk mandi setiap sholat lima waktu, khususnya yang mengamalkan sunnah. Karena ada sebagian orang yang betul-betul tidak mau sedikit pun ketinggalan daripada sunnah Rasul. Jadi misalnya dikatakan sunnah Rasul mandi setiap sholat lima waktu, pasti dia tidak akan terlewatkan, pasti dia akan melaksanakan, dan itu akan menjadi, mungkin akan menjadi berat suatu waktu, suatu keadaan. Nah, di sini tidak dianjurkan, bukan tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk melaksanakan mandi setiap sholat lima waktu, tapi bukan berarti tidak baik, apalagi kalau niatnya untuk biar lebih khusyuk, lebih segar, lebih enak, lebih rohaniahnya lebih ada ketika kita melaksanakan sholat dalam keadaan kita setelah selesai mandi. Ini niatnya sudah mendatangkan pahala sendiri. Maka di sini termasuk sunnah Jumat adalah al-husul, yakni mandi pakai dhamma al-huslu. Kalau mau basuh semua badan, maka dibaca dengan dhamma al-huslu. Tapi kalau membasuh sebagian anggota badan, maka dibacanya dengan fat haslul wajah, haslul yaden, haslul rijlan, pakai fathah lainnya. Begitu juga kalau disandarkan kepada selain anggota badan, haslus suhun, haslul balat, haslus siap, maka dibaca di sini dengan dhamma al-huslu. Faedah yang kedua, fi sahihain, dalam sahihain. Apa sahihain? Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Kemudian kitab Sahih Muslim, karena Sahih Bukhari, Sahih Muslim mencakup hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun Jadi semua kalimatnya semua adalah bukan dari hawa nafsu Nabi Muhammad sendiri, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dirangkum oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, begitu juga imam-imam yang lain yang merangkum hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang paling sahih setelah kitab Al-Qur'an. Daripada kitab hadis yang paling sahih di antara kitab hadis adalah kitab Sahihul Bukhari, dan setelahnya adalah Sahihul sini fi Sahihain, berarti ini hadis yang betul-betul kuat sanadnya. Fi Sahihain anna Utsman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu, walaupun di sini tidak ada radhiyallahu anhu, tapi kalau dibaca sahabat dianjurkan untuk membaca radhiyallahu walaupun tidak sebutkan. Begitu juga kalau dikatakan Rasulullah atau Muhammad tidak ada sallallahu alaihi wasallam, kita nambah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Fi sahihain anna Utsman radhiyallahu taala anhu dakhala wa Umar radhiyallahu taala anhu yakhutubu. Ya, Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala masuk ke dalam masjid, dan di saat itu Sayyidina Umar sedang berkhutbah. Yakhtubu yani khutbatal Jum'ah. Jadi di saat itu Sayyidina Umar sedang melaksanakan khutbah Jum'at, dan di saat di tengah-tengah membaca khutbah Jum'at, maka di situ Sayyidina Utsman baru masuk masjid. Maka disikatakan oleh Sayyidina Umar di saat itu, faqala ma balu rijalin yata'akharuna 'an nida. Ma balu rijalin, kenapa sih kok sebagian orang yata'akharuna 'an nida, kok terlambat datang ketika azan? Menyindir Sayyidina Utsman. Bagaimana di sini saling menasihati. Jadi walaupun dia sendiri yang dinasihati adalah Sayyidina Utsman, bukan sahabat biasa, tapi Sayyidina Umar memberi, dan Sayyidina Utsman bukan tersinggung. Ya, Sayyidina Utsman pun juga senang kalau diberi nasihat, sebagaimana Sayyidina Umar juga senang diberi nasihat. Sayyidina Umar menjadi khalifah, pertama kali yang diucapkan, aku adalah manusia biasa, maka kalau salah benarkan aku, ingatkan aku, jika benar maka dukunglah aku. Jadi Sayyidina Umar minta diberi nasihat, bahkan mendoakan orang yang mau memberi nasihat kepada Sayyidina Umar. Rahimallahu imra'an ahda ilayya ulubi. Sayyidina Umar berkata, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang yang mau memberikan kepada aku apa-apa kekuranganku, aibku. Jadi datang kepada Umar, ya Umar, kamu punya kekurangan ini, kamu itu begini, kamu begitu. Sayyidina Umar malah mendoakan. Kalau kita malah, kita marah-marah, ini sok alim, sok takwa aja, sudah urus inti sendiri, tidak usah urus orang lain. Sayyidina Umar malah mengharap untuk diingatkan, untuk diberitahu apa sih kekurangannya. Mestinya kita juga seperti itu, karena kita ini tidak tahu apa kekurangan kita kecuali dari orang lain. Sebagaimana seseorang tidak tahu, tidak menganggap sesuatu yang menjijikkan kotoran yang keluar dari dirinya sendiri, padahal kalau keluar dari orang lain, ya itu sudah pasti mungkin kita tidak kuat kan, kita akan lari, tidak kuat dengan baunya, kita merasa jijik. Tapi ketika keluar dari kotoran kita sendiri, dari diri kita sendiri, kita seakan-akan tenang-tenang aja, tidak nutup mulut kan, padahal dekat itu kan. Kenapa? Ya itu karena kekurangan kita sendiri kita tidak sadari, kekurangan orang lain baru kita ketahui, kita sadari, oh itu kurang begini begini begini, padahal dirinya penuh dengan kekurangan. Nah, di sini pentingnya seseorang belajar dengan guru, pentingnya seseorang mengharap dari nasihat orang lain, karena pasti ada kekurangan. Kita bukan insan al-kamil, kita bukan manusia yang insan al-kamil huwan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kita manusia yang penuh dengan kekurangan, ya harus kita sadar bahwasanya kita penuh dengan kekurangan, dan untuk menutupi kekurangan tentunya kita harus tahu apa kekurangan kita. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita memperbaiki, menutupi kekurangan kita? Nah, untuk tahu tentunya kita mengharap untuk diingatkan daripada orang lain. So, kalau ada kekurangan ingatkan, tolong ini. Jadi kadang-kadang diingatkan malah marah. Kadang-kadang yang ingatkan gurunya, so, bukan orang lain, bukan temannya, gurunya. Nanti ini kok nggak boleh begini, tangan terlambat kalau datang ke kelas. Oh, marah-marah mukanya cenderut. Padahal gurunya apalagi Ya, ini tanda kalau dia ya, kurang bersih hatinya, diingatkan tidak mah, tidak menerima. Nah, ini juga dikatakan di sini madalu rijalin yata'akharun anin nida. Kenapa sih sebagian orang itu kok terlambat daripada azan? Faqala Utsman ya amiral mu'minin mazidtu hina sami'tu nida'an tawaddatu tsumma jitu. Wahai amiral mu'minin, aku ini tidak menambah, tidak melakukan, dalam arti tidak melakukan sesuatu apapun ketika aku mendengar azan, kecuali hanya wudu dan langsung datang ke masjid. Hanya bukan berarti Sayyidina Utsman ketika mendengar azan masih softo dulu, masih tidur-tiduran dulu, masih bercanda dulu, enggak, dengar azan langsung wudu, dan langsung ketika selesai wudu langsung pergi ke masjid. Ya, dan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu azannya hanya satu kali. Sekarang kan azannya dua kali. Jadi kalau Allah Akbar azan pertama, orang masih tenang, masih azan pertama, nunggu azan kedua, kan gitu. Ya, kalau dulu azan pertama dan tidak ada azan lagi kedua, azan sudah berarti langsung khutbah ketika itu kan. Nah, ketika itu artinya Sayyidina Utsman sebenarnya bukan teledor, tapi memang mendengar azan langsung siap-siap untuk sholat. Mungkin rumahnya jauh, maka di situ dia mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, ketika aku mendengar azan aku tidak melakukan apapun kecuali langsung aku wudu, dan setelah wudu aku langsung juga berangkat ke masjid. Apa katanya Sayyidina Umar? Faqala wal wudu aidan. Jadi kamu juga wudu lagi, hanya wudu maksudnya tidak mandi. Jadi hanya wudu tidak mandi. Alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza jaa'a ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Tidakkah kamu mendengar bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, jika di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaknya dia terlebih dahulu mandi. Diingatkan dua kah? Jadi diingatkan karena terlambat, diingatkan juga karena hanya wudu tidak mandi. Marhaban bil qail azam alhamdulillahi alhamdulillah darumah. Faedah asarisah. Faedah yang ketiga. Yadkhulu waktu ghuslil jum'ati bitulu'il fajar as-sadiq wa gila binisfil lail. Masuk waktu untuk mandi sholat Jumat dengan tulu'ul fajar, terbitnya fajar atau masuknya waktu sholat subuh. Jadi mandi-mandi yang disunahkan itu ada waktunya, ada waktu masuknya dan ada waktu keluarnya. Maka ketika belum masuk waktunya, maka tidak sah mandi ketika itu, harus setelah masuk waktu, sama seperti sholat. Dan ketika sudah keluar waktunya, maka sudah mandinya tidak dianggap adaan, tapi dianggap qadaan, sunnah di qadha menurut Imam Ibn Hajar. Menurut Imam Ramli tidak sunnah di qadha. Imam Ramli tidak sunnah di qadha. Ya, jadi termasuk juga di sini huslul Jum'ah, mandi di waktu sholat Jum'at itu waktunya masuknya dengan terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu sholat subuh. Jadi kalau malam Jum'at mandi jam 3 belum masuk waktu sholat subuh, berarti belum dianggap masuk waktunya mandi, tidak sah. Tapi ada pendapat dikatakan di sini, pendapat yang mengatakan yadkhul binisfil lail, mandi Jumat waktunya dianggap masuk dengan masuknya pertengahan, tinggal malam dihitung berapa jam, separuhnya berapa jam, maka ketika melewati separuh pertama, maka di situ sudah masuk waktunya mandi Jumat. Jadi malam dari maghrib sampai subuh, tulu'il fajar, minal huruf ila tulu'il fajar, ya, itu yang dianggap malam. Tinggal dihitung berapa jam, nah nanti pertengahannya jam berapa, maka kalau melewati pertengahan malam, maka sudah sah untuk mandi sholat Jum. Ini kita bicara sahnya ya, ada pendapat mengatakan seperti itu, dan itu adalah waktunya mandi hari raya yang mu'tamad. Nah, hari raya mandi waktunya masuknya dengan apa? Nisfil lail. Jadi kalau sudah pertengahan malam, malam hari raya, lewat pertengahan malam, maka seseorang sudah boleh dan sah untuk mandi hari raya. Ya, tapi tetap mandi yang sunnah adalah mandi ketika dekat melaksanakan ibadah, dekat mau berangkat untuk sholat hari raya, dekat mau berangkat untuk sholat Jumat baru mandi. Jangan mandinya pertengahan malam, kemudian datangnya ke tempat sholat Jumat sudah azan kedua, ya akhirnya baunya juga tidak segar lagi kan. Jadi dianjurkan kapan dia mau berangkat, maka sebelum berangkat dia mandi, yang sekiranya setelah mandi tidak melakukan apa-apa kecuali langsung berangkat ke tempat ibadah. Ini yang sunnah. Tapi maksudnya bolehnya seseorang memulai untuk mandi biturul fajar as-shadiq wa yakhruju, dan keluar waktu mandi sholat Jumat bisu'udil khatib. Di sini disebutkan bahasanya keluar waktu mandi sholat Jumat dengan su'udil khatib alal mimbar, naiknya sa'idah yas'adu, menaiki mimbar. Ya, ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, yaitu setelah azan pertama khatib naik ke mimbar, kemudian dikumandangkan azan kedua. Nah, jadi setelah khatib atau setelah azan pertama khatib naik ke atas mimbar, maka sudah dianggap keluar waktu mandi sholat Jumat. Jadi yang mau hadir sholat Jumat ketika itu tidak perlu lagi untuk mandi, tapi segera berangkat ke masjid. Kalau mandi pun juga tetap dianggap tidak sah. Ya, karena apa? Karena waktunya sudah keluar. Kalau kecuali niatnya qadha. Wa yakhruju bi su'idil khatib ala mimbar wa gila bi farahis shalah. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya keluarnya waktu mandi sholat Jumat adalah dengan selesainya sholat Jumat. Selama masih belum selesai sholat Jumat, maka belum selesai juga waktu mandi sholat. Pendapat tapi yang keempat, la ta'aradal husnul ma'at tabkhir buddimal husul. Ya, bagaimana kalau bertentangan antara mandi untuk sholat Jumat dan juga tabkhir, itu bergegas-gegas pagi hari untuk berangkat melaksanakan sholat Jumat, tabkhir. Jadi dia bisa mandi Tapi kalau dia mandi, dia akhirnya terlambat sholatnya, terlambat berangkatnya ke sholat Jumat. Tapi kalau dia berangkat awal-awal, bisa, tapi dia tidak memungkinkan untuk mandi. Anggaplah misal kebetulan di saat itu airnya mati dan memang akan keluar airnya mungkin jam 11 lewat, ya kan? Apa sunnah dia berangkat awal-awal jam 8 sudah berangkat ke masjid misalnya, tapi dia enggak, karena enggak ada air, air keluar jam 11, apa nunggu air keluar dulu tapi nantinya dia tidak tabkir? Hukumnya gudiman husul, didahulukan husul, berarti menunjukkan bahasanya sunnah mandi ini kuat dan lebih kuat daripada tabkir. Jadi kalau bertentangan, lebih dahulukan mandi daripada tabkir untuk segera berangkat tapi tanpa mandi. Jadi di sini didahulukan mandi. Oleh karena itu jangan terlalu. Tapi ini bagi yang mau sholat Jumat sama guna ya. Kalau kalian yang tidak melaksanakan sholat Jumat, maka tidak sunnah mandi. Jadi mandi sholat Jumat hanya sunnah bagi yang mau melaksanakan. Mau itu wajib atau sunnah? Jadi kalau kalian mau sholat Jumat, boleh apa enggak? Kan boleh. Kalau kalian mau sholat Jumat, sunnah kalian mandi sebelum hadir sholat Jumat. Ya begitu juga kalau laki-laki tidak mau sholat Jumat, padahal wajib, tapi tidak mau. Ah, sekali-sekali anda ninggalkan, sudah istiqomah bertahun-tahun kan, tidak pernah ninggalkan misalnya. Maka hukumnya tidak sunnah mandi. Anda mandi aja, sholatnya tidak usah. Maka hukumnya tetap tidak dapat pahala man, karena tidak sunnah mandi bagi yang tidak mau Jumatan. Jumatan sunnah mandi Jumatan bagi yang mau melaksanakan sholat Jumat. Mau wajib atau tidak wajib? Bagi yang tidak mau Jumatan, mau wajib sebenarnya atau tidak wajib, maka tidak sunnah untuk melaksanakan mandi. Beda dengan hari raya. Kalau